Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, walhamdulillah. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita insyaallah ta'ala dari kitab As-Siyasatus Syar'iyyah fil Alaqati Bainar Ra'i wal Ra'iyya di Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Naam, kita masih dalam pembahasan jima' As-Siyasatul Adilah wal Wilayatus Salihah wa Majalatuha, yaitu kumpulan siasat yang adil dan wilayah yang baik, yang salihah, dan majalatuha, tempat-tempatnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan keterangan al-muallif hafizahullah ta'ala tentang pembahasan yang pertama, yaitu jima' siasatil adilah, kumpulan siasat yang adil dan wilayah yang salihah. Naam, dan semua itu berporos pada firman Allah Subhanahu wa taala yang telah berulang-ulang kita bacakan kepada di dalam surat An-Nisa 58 dan 59. Naam, bahwa pada ayat, dua ayat tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pernyataan ulama bahwa ayat yang pertama itu turun pada ulatul amr, yaitu pada pemerintah, para penguasa, sultan. Ayat yang turun kepada ar-ra'iyah, kepada masyarakat, ya, kepada kaum muslimin wal muslimat, masyarakat yang dipimpin oleh para penguasanya. Naam, yaitu perintah agar mereka taat kepada para penguasa ulil amr, kepada para sultan di dalam seluruh perkara kecuali dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat, tidak ada ketaatan kepada makhluk apapun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang khaliq. Naam. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, kita juga telah membacakan keterangan penulis hafizahullah taala bahwa pada ayat yang pertama Allah Ta'ala memerintahkan kepada para penguasa ulil amr untuk menunaikan amanah dan bersikap adil terhadap manusia di dalam menghukumi mereka, di dalam menghadapi mereka, yakni masyarakatnya. Naam, ya, adil yang pertama menunaikan amanah, di dalam hal wilayah dan juga amanah di dalam hal harta. Naam, amanah di dalam hal wilayah yang dipimpinnya, yang dikuasainya, di dalam kekuasaannya, dan amanah di dalam amwal, dalam harta-harta, baik harta baitul mal, harta wilayah, negara, daulah, atau harta masyarakatnya. Naam, amanah di dalam semua itu. Kemudian juga yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka, para penguasa, sultan, tersebut untuk bersikap adil di tengah-tengah manusia. Naam. Yakni adil di dalam menegakkan al-hudud wal-hukuk, hududullah dan hukukullah, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak Allah jalla wa'ala. Nah, baik kepada kaum tertentu ataupun kepada secara umum. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka para penguasa untuk menegakkan keadilan tersebut. Nah, ya, sehingga sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah ta'ala, yang dinukilkan oleh keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa rahasia semua itu atau dari semua itu dalam mewujudkan amanah dan juga keadilan itu adalah berporos pada takwa Allah, ya, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya bagi para penguasa dan juga kepada para masyarakatnya di dalam mewujudkan takwanya kepada Allah, yaitu dengan mendengar dan taat kepada para penguasanya, kepada para waliul amr. Nah, ya, demikian pula mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan ayat yang kedua dari An-Nisa, yakni ayat 59. Allah perintahkan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Naam, yaitu taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada para penguasa di antara kalian. Naam, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memperingatkan dari demikian pula, ya, kunci dari semua itu selain daripada taqwa Allah, ya, mendengar dan taat kepada para penguasa, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula, ya, mengambil peringatan berhati-hati dari ikhtilaf wal ihdaf fi dinillah, dari perselisihan, perpecahan dan mengada-ada di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yaitu istimbat dari akhir ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum, atau lanjutan ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah ta'ala dan rasulnya jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Naam, ini istimbat, ya, dari apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinukilkan oleh penulis, yakni Syekh Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Naam, bahwa diantara kunci-kunci semua itu dalam menegakkan amanah dan keadilan, yaitu diantaranya adalah berhati-hati dari ikhtilaf wal ihdath fi dinillah, yaitu berselisih atau berpecah dan mengada-ada di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil semuanya berporos kepada firman Allah ta'ala di dalam dua ayat di atas, yaitu An-Nisa 58 dan 59. Nah, demikian pula ikhwani fiddin azzakumullah, di dalam pembahasan yang kedua, al-mabhatu tsani, yaitu majalatus siyasati syar'iyyah, tempat-tempat siyasati syar'iyyah. Nah, maka ini juga kembali kepada dua ayat di atas, ya, Oleh karena itu penulis mengatakan idahullahu taala inna jami'al majalat allati tudzkaru fi siyasati syar'iyyati wal ahkami sultaniyah marja'uha ila ma dzakarahu Allahu azza wa jalla fil ayataini sabiqatain. Sesungguhnya seluruh tempat-tempat yang disebutkan di dalam siyasatul syar'iyyah dan hukum-hukum sultan, hukum-hukum kekuasaan, sumbernya kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam dua ayat di atas yang terdahulu. Yakni yang dimaksud adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu tawila. Nah, maka sumber dan poros dari seluruh majalat siyasatus syariah, tempat-tempat yang disebutkan terkait dengan strategi syariah siyasatus syariah, adalah sumbernya kembali kepada dua ayat di atas, sebagaimana pula pada pembahasan yang pertama dari jima' siyasatus syariah, kumpulan siyasat syariah. Naam, kemudian beliau mengatakan fidhallahu ta'ala wa hadhihi al-majalat min jihati al-mawdu' hiya at-taliyah. Ya, tempat-tempat tersebut ditinjau dari sisi pembahasannya, ya, tempatnya, maka sebagai berikut. Yang pertama kata beliau, al-majalul awal, tempat yang pertama yaitu terkait dengan al-wilayatul 'ammah wa ma yatafarra'u 'anha min syu'unil hukum wa idaratihi wa ijra'at tatbiqihi wa aliyati tanfidhihi, yaitu terkait dengan wilayah secara umum, ya, al-wilayatul amma, dan apa-apa yang tercabangkan darinya. Naam. Ya. Ini tempat yang pertama terkait dengan wilayah secara menyeluruh, secara umum, dan cabang-cabangnya. Naam, dari perkara-perkara hukum. Ya, demikian pula wa idaratihi. Ya. Birokrasi-birokrasi yang terkait dengannya. Ya, di dalam mewujudkan, ya, al-wilayah dalam aktivitas wilayah tersebut. Naam, demikian pula terkait dengan aliyat tanfidhihi, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkannya. Naam, maka ini pembahasan atau majal al-awwal, ya, tempat yang pertama dari tempat-tempat as-siyasatu syar'iyyah. Naam, wa min mustalahatiha al-asriyah 'inda ahli al-islam nizamul hukmi fil islam wan nizamul idari al-islami wa huwa fannun mustaqillun 'an sabiqihi. Di antara istilah-istilah yang terkenal di zaman sekarang, di zaman modern ini, ya, di sisi kaum muslimin ahlul islam, pembahasan ini dikenal juga dengan nama nizam al-hukmi fil islam, yaitu aturan-aturan hukum di dalam Islam, atau juga biasa disebut dengan nizamul idari Islam, aturan-aturan birokrasi Islam al-islami. Nah, dan ini adalah cabang ilmu yang tersendiri, ya, terkait dengan an-nizam al-idari al-islami, yaitu aturan-aturan dalam birokrasi, ya, perkantoran yang islami. Nah, walhasil ini istilah di zaman kita sekarang yang membahas tentang wilayatul ammah, itu disebut juga dengan nidhamul hukmi fil islam, yaitu aturan-aturan hukum di dalam Islam. Nah, pembahasannya adalah terkait dengan al-wilayatul ammah tadi. Nah, wa huwa yashmalu mawdu'at ma yu'rafu fil qanun al-mu'asir bi al-qanun ad-dusturi wa ma yu'rafu bil qanun al-idari wa huwa mustaqillun an sabiqihi fil haqiqah wa at-tasnif fil qanuni al-wad'i idafatan ila ma yu'rafu bi ilmi siyasati wa ilmi al-idarah. Naam, ini majal al-awwal ini ya, pembahasannya mencakup apa yang dikenal dengan undang-undang di zaman sekarang dengan al-qanun ad-dusturi. Naam, yaitu undang-undang ya, aturan-aturan perundang-undangan. Naam, maka pembahasannya adalah terkait dengan wilayah tentunya, aturan-aturan wilayah, undang-undang yang ditetapkan ya di dalam wilayah tersebut. Naam, yang mungkin modern, yang tidak terdapat nas secara langsung dari Al-Quran atau hadis atau sunnah, maka dibuatlah undang-undang tersebut yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Naam, yang diistilahkan dengan al-qanun ad-dusturi. Naam, ya kalau dasar wilayahnya atau negaranya bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya maka naam, sama juga dikenal dengan Al-Qanun Ad-Dusturi yang ditetapkan oleh para penguasa, yang dirumuskan oleh para penguasa naam, untuk mewujudkan kemaslahatan suatu wilayah. Atau juga dikenal dengan qanun al-idari, perundang-undangan ya idari. Naam, suatu wilayah, suatu tempat. Ya, ini juga pembahasannya tersendiri. Naam. Walhasil ya, pembahasannya terkait dengan ilmu as-siyasah dan ilmu al-idarah. Ilmu siasat, strategi atau ilmu perwilayahan. Ya. Nah, ini yang pertama dari majal al-awwal. Ya. Tempat yang pertama dari tempat-tempat as-siyasatu syar'iyah, yaitu terkait pembahasan tentang wilayah secara umum dan yang tercabang darinya dari perkara-perkara hukum. Ya, perkara-perkara birokrasi dan demikian pula fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya. Nah, kemudian al-majalu tsani, tempat yang kedua, ya, kata beliau hafizahullah ta'ala, asy-syu'unul maliyatu, asy-syu'unul maliyatu fi ad-daulati wa ma yushra'u li waliyil amr sulukuhu fi idarati baitil mal. Ya, mawariduhu wa masarifuhu wa ma yata'allaqu bidzalik min ijra'at tanzimi baitil mal wa tara'iq jibayatil amwal ilayhi wa sarfiha minhu wa aliyat tanfidh ahkamiha wa nahwi dzalik. Tempat yang kedua terkait dengan harta daulah, yaitu harta negara. Naam, dan apa yang disyariatkan bagi para penguasa untuk menempuh ya, untuk mewujudkan baitul mal yang baik, menegakkan baitul mal yang benar ya, bagaimana menghasilkan baitul mal, harta untuk negara, kemudian bagaimana penyalurannya ya, dan hal-hal yang terkait dengannya dari aturan-aturan baitul mal. Naam, bagaimana mengumpulkan, kemudian menyalurkan, dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkannya di dalam mewujudkan baitul mal dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Naam, istilah di zaman sekarang juga dikenal di sisi kaum muslimin adalah an-nidhamul mali fil Islam, yaitu aturan-aturan ya harta di dalam Islam atau undang-undang undang-undang kehartaan di dalam Islam. Nah, atau dikenal dengan ya istilah qanun al-mali, perundang-undangan ya harta, terkait dengan harta al-amwal. Ini majal ats-tsani, tempat yang kedua. Kemudian al-majalus tsalits, pembahasan tempat yang ketiga terkait dengan as-siyasatu syar'iyyah adalah asy-syu'unul maliyatul 'ammah min haitsu tanzim at-tadawul wal istithmar wa qaimil wa qaimin nuqud wa subul raf'iha na'am wal muhafadhatu 'alayha wa ma taqtadhihi al-maslahatu asy-syar'iyyatu min taqyid al-hakim li ba'd al-ta'amulat al-maliyah wa ma yustahdathu fi dhalika min nidham mashru'atin nafi'ah wa min mustalahatiha al-'asriyah 'inda ahli al-islam as-siyasatul iqtisadiyyah fil islam wal mu'amalatul maliyatil mu'asirah. Naam. Pembahasan yang ketiga kata beliau hamdalah yaitu terkait dengan harta secara umum. Jadi yang kedua tadi terkait dengan harta baitul mal negara, harta negara. Yang ketiga terkait dengan harta secara umum, ya dalam arti tanzim at-tadawul. Ini aturan-aturan perputaran harta, ya pengembangannya. Kemudian terkait dengan mata uang, ya bagaimana cara mengangkat nilai uang, menjaganya, dan seterusnya dari hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan syariah, ya di dalam menyikapi atau muamalah terhadap harta secara umum. Nah, demikian pula bagaimana menciptakan ya aturan-aturan yang disyariatkan yang bermanfaat terkait dengan harta secara umum. Nah, maka ini salah satu pembahasan atau majal ats-tsalits yang terkait dengan siyasatu syar'iyyah, ya terkait dengan harta secara umum. Nah, atau juga diistilahkan di zaman sekarang ya dengan istilah siyasatul iqtisadiyah fil Islam, yaitu siyasat perekonomian di dalam Islam. Nah, ini lebih condong kepada pembahasan ekonomi, perekonomian negara, ya perekonomian yang bersifat umum, ya bagaimana menguatkan ekonomi kaum muslimin. Nah, demikian pula secara khusus perekonomian negara. Nah, atau juga diistilahkan dengan pembahasan yang dikenal di zaman sekarang, yaitu al-qanun at-tijari, perundang-undangan perdagangan, aturan-aturan perdagangan. Nah, ini al-majal ats-tsalits. Nah, kemudian al-majal ar-rabi' asy-syu'unul qada'iyyah, pembahasan tentang qada'iyyah, yaitu mahkamah, ya. Tentang qadhi. Ya, pembahasan tentang pengadilan atau peradilan, ya hukum. Naam. Wa ma yata'allaqu biha min tanzimat, dan hal-hal yang terkait dengannya dari aturan-aturan ya perundang-undang tentang peradilan, mahkamah. Kemudian tara'iq itsbat, ya jalan-jalan dalam penetapannya, dan istilah asriyah, istilah modern dikenal dengan as-siyasatul qada'iyyah fil Islam, yaitu siasat ya peradilan di dalam Islam, atau juga dikenal ilmul qada', ilmu qada', ilmu peradilan, wa furu'uha, dan cabang-cabangnya. Naam, atau pembahasannya juga mencakup yang dikenal dengan konun al-mu'asir, ya, perundang-undangan di zaman modern ini dengan istilah konun al-murafa'at. Ya, konun al-murafa'at. Naam, aturan-aturan atau undang-undang tentang murafa'at. Ya, ini yakni murafa'at yang dimaksud mengangkat masalah-masalah itu kepada hakim, kepada dibawa kepada mahkamah. Nah, mengangkat seluruh masalah kepada hakim atau mahkamah. Nah, wallahu taala alamu bis-shawab. Kemudian insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada majal al-khamis. Ya. Kita cukupkan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarat majelis karena waktu salatul isya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.